بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد رسوله. أما بعد، نبدأ بإذن الله تعالى في هذا اليوم بدراسة متن الأصول الثلاثة للإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوان في الله dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi syekhnya sudah memulai pelajaran kita pada hari ini, dan tadi syekhnya memulai dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syekhnya mengatakan bahwa insyaallah mulai pada hari ini kita akan memulai dengan pelajaran yang sangat penting, yaitu pelajaran usul salatah yang sudah antum lihat di atas. Usul salatah yang dikarang oleh Al-Allamah Syekh Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Lakin قبل البدء بالدراسة لابد أن نعرف شروط الالتحاق في هذه الدورة. نعم. Dan sebelum kita memulai pelajaran ini, seperti biasanya Syekh bukan saja di sini, di Jawa dan di Jakarta, beliau senantiasa bilang kepada para jamaah bahwa saya memiliki syarat-syarat untuk menghadiri muhadarah ini. Nurid minkum barakallahu fikum al-muadhabah 'ala al-hudhur fi awqat ad-durus wa la يعني يتغيب أحد، هذا يعني أهم شرط من شروط الالتحاق في الدورة. نعم. Yang pertama kata syekhnya, beliau pengin antum semua disiplin dalam kehadiran, dan inilah yang paling penting syarat yang saya ajukan kepada antum semua. الأمر الثاني، كل يوم يكون لدينا إن شاء الله تعالى يعني اختبار تحريري في المذكرة الموزعة عليكم. فنريد يعني التعاون في كتابة الاختبار، وسوف يكون هناك يعني بعض الإخوة من يعني يساعد في تصحيح هذه الاختبارات إن شاء الله لكم. نعم. Kemudian insya Allah kata syekhnya syarat yang berikutnya yaitu beliau menginginkan antum semua menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kitab yang sudah bersama antum semua. Di situ ada kitab usul salatah, di situ sudah ada terjemahan usul salatah, pertanyaan-pertanyaan usul salatah. Jadi syekhnya menginginkan supaya antum setiap harinya itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ, dan mungkin nanti ada apa yang akan membenarkan atau memeriksa tulisan-tulisan antum semua. كذلك الذي عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم أنهم كانوا يتذاكروا العلم فيما بينهم، فنريد بعد انتهاء من كل درس أن تجتمعوا وتتذاكروا ما أخذنا في الدرس. نعم. Kemudian beliau mengatakan bahwa merupakan jalan orang-orang yang telah mendahului kita atau salaf saleh dalam menuntut ilmu, yaitu mereka ketika menuntut ilmu tidak hanya mendengarkan begitu saja, akan tetapi mereka juga muroja'ah, yaitu mengulang-ulangi pelajaran mereka, dan mereka mengulangi pelajaran mereka sesama mereka, supaya apa? Supaya mereka saling tolong-menolong untuk mendapatkan ilmu. بعد هذا نبدأ بدراسة هذا المتن المبارك إن شاء الله تعالى. Dan setelah itu insyaallah kita akan mulai dari sekarang untuk memulai pelajaran usul ats-tsalatsah. هذا المتن في التوحيد. Kitab yang antum yang ada di depan antum atau matan usul ats-tsalatsah ini adalah pelajaran yang berkaitan dengan tauhid. فلو قال لك قائل لماذا ندرس التوحيد. Seandainya kalau ada orang yang bertanya kepadamu mengapa kita harus belajar tauhid. دعهم يتركوا الكتاب اتركوا المذكره والكتاب دي ini dulu kata syekhnya, jangan tidak usah dulu menulis katanya. انتبه معي. Iya, kata syekhnya perhatikan saja syekhnya gitu. بعد الدرس تراجع وتكتب الفوائد وتحل الاختبار. الان يعني كن معي واترك الكتاب. Setelah pelajaran nanti antum sama-sama bersama-sama menulis apa yang telah disampaikan Syekh tadi. لماذا ندرس التوحيد؟ Mengapa kita harus belajar tauhid? من يعرف؟ Ada yang bisa menjawab? نعم. حتى لا نقع في الشرك. نعم. Yang pertama tadi sudah disebutkan. وغير هذا. Yaitu supaya kita tidak terjatuh kepada kesyirikan. لماذا ندرس التوحيد؟ نعم. لأن خلقنا من أجله. Karena apa? Karena kita diciptakan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa la yaqbalu Allah Subhanahu wa taala ay 'amal illa bit tauhid. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima suatu amalan kecuali kita bertauhid kepada Allah. Wa la yadkhulul janna illa muwahhid. Tidak akan masuk surga seseorang kecuali dia adalah seorang muwahhid. Istiqrar al-amn. Kemudian keamanan itu hanya akan menetap, akan ada dengan tauhid. Kemudian tauhid juga akan memberikan hidayah, wattuma'nina, memberikan ketenangan, wa halawatul iman, dan kenikmatan iman, wa sabab li syafa'atin nabi alaihi salatu wassalam. Dan tauhid merupakan sebab syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tas'al ay insan khalaqak Allah subhanahu wa ta'ala hatta takun muwahhid. Setiap engkau bertanya kepada manusia bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kamu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yaqul na'am. Dia akan mengatakan iya. Wa a'lamaka Allah Subhanahu wa taala anna Allah la yaqbal ay 'amal illa bit tauhid wa la yadkhul janna illa muwahhid. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada kamu bahwa tidak akan masuk surga seseorang kecuali dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqul na'am. Dia akan mengatakan iya. Fatas'alu, taqul hal anta muwahhid? Kemudian engkau bertanya kepadanya, apakah engkau seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Idza qala na'am ana muwahhid. Jikalau dia mengatakan bahwasanya iya, saya seorang yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tas'alu an hadha at-tauhid, ma huwa? Maka kemudian engkau bertanya kepadanya, apa itu tauhid yang merupakan sebab engkau masuk ke surga? Idza syarah at-tauhid bima dzukira fil kitab was sunnah fa huwa muwahhid. Jikalau dia mensyarah atau menjelaskan tauhid sesuai dengan yang datang dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, maka dia adalah seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa illam yashrah. Jikalau dia tidak menjelaskan tauhid tersebut, naqul lahu kayf tad'i syai' wa anta la tadri 'anhu. Bagaimana engkau mengaku sebagai orang yang bertauhid sementara engkau tidak mengetahui apa itu tauhid? Fala abud an tadrus at-tauhid. Maka tidak boleh tidak, antum harus belajar tauhid. Thumma kadzalik nas'alu 'an asy-syirk. Kemudian kita pula bertanya kepadanya tentang kesyirikan. Naqul harrama Allah subhanahu wa ta'ala 'alaika asy-syirk a'zam min tahrim az-zina war-riba wa ghayr hadha min al-muharramat. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kepadamu untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan kesyirikan ini lebih besar dosanya daripada berzina. Wa a'lamaka Allah Subhanahu wa taala anna sahib asy-syirk al-akbar, nasallahu salaman afiyah, idza mat 'alayhi fa huwa mukhallad khulud abadi fi an-nar. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepadamu bahwa orang yang mati dalam keadaan syirik dan tidak bertobat, maka dia adalah penghuni neraka dan kekal selama-lamanya di neraka. La budda an yaqul na'am. Maka dia, kalau dia seorang muslim, maka dia akan mengatakan atas pertanyaan antum itu, iya, betul. Taqul lahu, hal anta musyrik? Kemudian antum bertanya kepadanya, apakah engkau seorang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Yaqul la, ana lastu musyrik. Dia pasti akan mengatakan, saya bukan orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Naqul ishrah lana hadha asy-syirk. Maka kita bertanya kepadanya, kalau dia tidak betul-betul tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kita tanya kepadanya, apa itu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang engkau tiadakan dari dirimu sendiri? Fa idza syarah bima dzukira fil kitab was sunnah fa huwa laysa bimusyrik. Kalau dia menjelaskan kesyirikan sesuai dengan yang terdapat dari Al-Qur'an dan sunnah, maka kita mengatakan bahwa engkau seorang yang bukan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa illam yashrah. Kalau dia tidak bisa menjelaskan apa itu kesyirikan, نقول له لعلك واقع في شيء من الشرك وانت لا تدري عنه. Boleh jadi engkau telah terjatuh ke dalam kesyirikan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sementara engkau tidak mengetahuinya. Idzan hadha huwa as-su'al al-awwal, limadha nadrus at-tauhid? Dan inilah soal yang pertama, mengapa kita harus belajar tauhid? As-su'al ats-tsani, pertanyaan yang kedua, law qala lak, jikalau ada yang bertanya kepadamu, na'am la budda an nadrus at-tauhid, lakin limadha ikhtarna dirasat hadha al-matan ay matan al-usul ats-tsalatsah? Iya, kita memang harus belajar tauhid. Kemudian dia bertanya kepadamu, mengapa kita harus belajar usul ats-tsalatsah seperti yang kita pelajari pada hari ini? Naqul li'annana thullab, yang pertama karena kita ini adalah penuntut ilmu. Wa thalib la budda an yarji' fi talab al-'ilm ila al-'ulama ar-rabbanin. Penuntut ilmu, di dalam menuntut ilmu dia harus kembali kepada ulama yang mereka telah mendalam di dalam agama dan keilmuan mereka. Idzan as-su'al al-awwal limadha nadrus at-tauhid wa as-su'al ats-tsani limadha nadrus matan al-usul ats-tsalatsah. Jadi pertanyaan pertama, mengapa kita harus belajar tauhid? Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa kita harus belajar kitab usul ats-tsalatsah? As-su'al ats-tsalits, ma hiya al-usul ats-tsalatsah bi ikhtisar? Pertanyaan yang ketiga, apa itu usul ats-tsalatsah secara ringkas? Al-usul ats-tsalatsah bi ikhtisar hiya as'ilat al-qabr. Usul ats-tsalatsah secara ringkas, maka itulah pertanyaan kubur yang akan ditanyakan kepada kita setelah kita meninggal. As-su'al ar-rabi', pertanyaan yang keempat, ma hiya ath-thamara allati najniha min dirasatina al-usul ats-tsalatsah aw ma hiya al-ja'izah allati takun liman darasa al-usul ats-tsalatsah? Pertanyaan keempat, apa buah bagi seseorang yang belajar usul ats-tsalatsah, atau apa hadiah yang akan didapatkan seseorang yang belajar usul ats-tsalatsah? Al-fa'idah wath-thamarah al-ijabah 'an as'ilat al-qabr. Buah dari mempelajari usul ats-tsalatsah atau hadiah dari mempelajari usul ats-tsalatsah yaitu engkau bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. As-su'al al-khamis wal akhir, pertanyaan yang kelima dan yang terakhir, ma muhtawa hadha al-matan, apa kandungan yang ada di dalam kitab ini? Hadha al-matan yahtawi ala umur khamsa, kitab ini memiliki lima kandungan. Al-masail al-arba', yang pertama perkara yang empat. Wal-masail al-thalath, yang kedua perkara yang tiga. Walimadha nadrus at-tauhid, kemudian yang ketiga, mengapa kita belajar tauhid. Wa syarh al-usul ats-tsalatsah, kemudian penjelasan usul ats-tsalatsah. Wal khatimah, dan yang terakhir adalah penutup. Al-masail al-arba', yaitu empat poin atau empat perkara. Wal masail ats-tsalatsah, tiga perkara. Walimadha nadrus at-tauhid, mengapa kita harus belajar tauhid. Wa syarh al-usul ats-tsalatsah, penjelasan usul ats-tsalatsah. Wal khatimah, dan terakhir adalah penutup. Man yu'id 'alayya hadhihi al-as'ilah al-khamsa allati dzakarnaha? Siapa yang bisa mengulang pertanyaan yang telah saya ajukan tadi? As-su'al al-awwal, pertanyaan yang pertama. Hadha alladhi fil khalf. Ayah, awqaf. Antum ithnain qumu. Kullam yaqum hadha mithlan. Iya, berdiri tidak apa-apa, disuruh berdiri saja. Yang itu yang ngomong tadi, yang ngomong. Yang balik di belakang itu. Anjant. Ya. Oke. لا لا هنا امامك. في الامام. كلمهم. Iya, iya. Yang antum. Aina amantum al-ithnain? Dua orang itu. Baik, berdiri saja, tidak di ini saja. Di berdiri saja. Tidak usah malu, banyak juga yang berdiri dijawab begitu. Madza qala al-akh? Tadi pertanyaan antum sebutkan saja pertanyaan-pertanyaan tadi yang ada lima pertanyaannya, sebutkan saja satu atau dua. La ahad yatakallam athna ad-dars. Tayyib, ijlis. Ya, jadi syekhnya menginginkan antum semua supaya ketika ada dalam belajar itu jangan berbicara. Ma hiya al-as'ila allati dzakarnaha? As-su'al al-awwal. Apa pertanyaan yang telah kita sebutkan sebelumnya? Naam. As-su'al al-awwal, ma huwa? Naam. Iwqaf. Ya, naam. Qum. Berdiri. لماذا ندرس التوحيد فتح الله عليك. Jadi pertanyaan pertama, mengapa kita harus belajar tauhid? Asbab, limadha nadrus at-tauhid? Mengapa kita belajar? La yumkin an takun al-ibadah maqbula illa bit-tauhid. Karena apa? Karena tidak mungkin suatu ibadah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa tauhid. Wa ghair hadha. Naam. Selainnya ada lagi yang lain mengapa kita belajar tauhid? Hatta la naqa' fi syirk. Masyaallah. Yaitu supaya kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa ghair hadha. Fataha Allah 'alaik. Istiqrar al-amn wal hidayah wat tuma'nina wa halawat al-iman wa ghair hadha. Naam. Ya. Mendapatkan ketenangan, kemudian hidayah Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kenikmatan iman, dimasukkannya surga seorang dengan tauhid dan lain sebagainya. As-su'al ats-tsani. Pertanyaan yang kedua. Ma huwa as-su'al ats-tsani? Apa pertanyaan yang kedua? Naam. Naam. Limadha ikhtarna dirasat hadha al-matn ay matn al-usul ats-tsalatsah? Pertanyaan kedua, mengapa kita memilih pelajaran usul ats-tsalatsah? Naam, al-jawab. Li'annana thullab. Karena apa? Karena kita ini adalah penuntut ilmu. Wa at-thalib la budda an yarji' ila al-ulama fi ad-dirasah. Fataha Allah 'alaik. Dan penuntut ilmu ketika belajar hendaklah dia kembali kepada para ulama. Ma huwa as-su'al ats-tsalits? Pertanyaan yang ketiga. Ma huwa as-su'al ats-tsalits? تعرف؟ نعم الشيخ. نعم. ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ فتح الله عليك. Iya. Pertanyaan ketiga, apa usul salata secara ringkas? Catat hal. نعم. ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ قلنا الأصول الثلاثة باختصار هي أسئلة القبر. نعم. Jadi secara ringkas usul salata itu adalah pertanyaan kubur. نعم السؤال الرابع. Pertanyaan yang keempat. ما هو السؤال الرابع؟ من يعرف؟ نعم. أوقف. Langsung saja dijawab. نعم. الجائزة التي لمن يدرس. ما هي الجائزة والثمرة التي نجنيها من دراستنا الأصول الثلاثة؟ الإجابة عن أسئلة القبر. فتح الله عليك. السؤال الخامس. Pertanyaan yang kelima. السؤال الخامس ما هو؟ السؤال الخامس قلنا ما محتوى هذا المتن؟ على ماذا يحتوي المتن؟ قلنا يحتوي على أشياء خمسة. Pertanyaan kita yang kelima dan ini yang terakhir, kandungan kitab usul ats-tsalatsah dan kandungannya itu terdiri dari lima. كلهم انه لا احد يعني يفتح الكتب بعد الدرس نراجع في الكتب ان شاء الله. Jangan dulu lihat kitabnya Pak ya. Tapi معي اترك الكتاب. Ya. Tidak usah dulu dilihat kitabnya. Nanti setelah belajar baru dilihat kata syekhnya. نعم. القسم الاول المسائل الاربع. القسم الثاني المسائل الثلاثه. القسم الثالث لماذا ندرس التوحيد. القسم الرابع شرح الأصول الثلاثة والخامس ختم الله لنا ولك بالتوحيد. نعم. Ya. Jadi lima kandungan yang terdapat dalam kitab tauhid ini, yang pertama apa? Yaitu empat kewajiban. Yang pertama empat kewajiban yang harus dipelajari seorang muslim. Yang kedua tiga kewajiban yang wajib dipelajari oleh seorang muslim. Kemudian yang berikutnya adalah syarah daripada usul ats-tsalatsah. Kemudian yang berikutnya adalah yang berikutnya adalah penutup. Naam. Idzan al-an nadrus al-qism al-awwal. Dan sekarang kita akan mempelajari bagian yang pertama. Ma huwa al-qism al-awwal? Apa bagian yang pertama? Al-an dzakarna al-aqsam al-khamsah. Al-masail al-arba. ما هي المسائل الأربع؟ المسائل الأربع موجودة في سورة العصر. نعم. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu empat perkara yang wajib kita pelajari. Al-ilm. Dan apa empat perkara yang kita pelajari itu? Yaitu yang terdapat dalam surat Al-Asr. Yang pertama yaitu ilmu. ثم العمل kemudian beramal ثم الدعوة berdakwah ثم الصبر kemudian bersabar تصبر على العلم engkau bersabar menuntut ilmu وعلى العمل bersabar dalam beramal وعلى الدعوة إلى الله dan bersabar di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala هذه هي المسائل الأربع inilah تقدم أخوانا تقدم أشهر maju maju تقدم حتى يدخل مسلم نعم الأول العلم نعم أذكر yang pertama adalah ilmu الثاني العمل yang kedua beramal والثالث الدعوة إلى توحيد الله نعم kemudian berdakwah ke dalam tauhid والرابع الصبر على ماذا dan yang terakhir adalah sabar dan sabar صبرا على العلم ثم على العمل ثم على الدعوة فتح الله عليك dan sabar yang dimaksudkan di sini adalah sabar menuntut ilmu sabar dalam beramal dan sabar dalam berdakwah ما الدليل على المسائل الأربع apa dalil empat perkara yang wajib dipelajari oleh kaum muslimin نعم الدليل سورة العصر dalilnya adalah Surat Al-Asr. Qala Allah Ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu 'ilm wa 'amilus salihati 'amal wa tawassaw bil haqq hadha da'wa wa tawassaw bis sabr sabr. Naam. Dalilnya apa? Yaitu surat Al-Asr, yaitu wal 'asr innal insana lafi khusr sungguhnya manusia semuanya berada dalam kerugian illa alladhina amanu kecuali orang-orang yang beriman. Yaitu yang dimaksud di sini yaitu orang-orang yang berilmu illal ladzina amanu wa amilus solihat yaitu mereka yang beramal soleh ini yang kedua yaitu kita harus beramal wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr yaitu ini adalah dalil untuk berdakwah dan dalil untuk bersabar idzan awalan labud min at-ta'allum oleh karena itu bagi kita tidak boleh tidak yang pertama kita harus belajar. Wa idza ta'allamna labud an na'mal. Kalau kita sudah belajar maka wajib bagi kita untuk beramal. Li'anna alladhi yata'allam wa la ya'mal karena seorang yang dia menuntut ilmu, belajar kemudian dia tidak beramal fihi syabah bil yahud. Dia semisal orang-orang Yahudi. والذي يعمل بلا علم في شبه بالنصارى dan dia dan orang yang dia beramal dan tidak berilmu dia adalah orang-orang yang semisal Nasoro اذا لابد اولا من العلم maka oleh karena itu tidak boleh tidak kita harus berilmu ثم العمل kemudian beramal ثم الدعوه الى الله kemudian berdakwah kepada Allah ثم الصبر يصبر اولا على العلم وثانيا على العمل وثالثا على الدعوه فاذا صنع هذا في الدنيا اجاب باذن الله عن اسئله القبر kemudian yang terakhir yaitu bersabar dan bersabar yang dimaksudkan penulis dalam kitabnya yaitu sabar untuk menuntut ilmu sabar dalam beramal dan sabar untuk berdakwah jikalau kita sudah melakukan perkara ini maka mudah-mudahan kita semua bisa menjawab pertanyaan di alam kubur ويقسم العلماء الصبر إلى ثلاثة أقسام. Dan para ulama membagi sabar itu ada tiga macam. صبر على طاعة الله حتى تؤدى. Sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai kita amalkan ketaatan itu. كالصبر على الصلوات الخمس. Seperti kita bersabar untuk melaksanakan solat lima waktu. وصبر عن معصية الله حتى تجتنب. Kemudian sabar untuk tidak mengerjakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita menjauhi maksiat tersebut. Sabar 'anil ma'asi. Dan yang terakhir adalah sabar dari maksiat. والثالث الصبر على اقدار الله. Dan yang terakhir adalah sabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Ai ma yuqaddir Allah Subhanahu wa taala 'ala 'abd marad wa faqr wa ma ila dhalik. Yaitu semua apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu kefakiran atau sakit dan lain sebagainya. Idzan hadhihi hiya al-masail al-arba'. Jadi inilah empat perkara yang wajib dipelajari oleh semua kaum muslimin. Ilm wa amal wa da'wah wa sabr. berilmu, beramal, berdakwah dan bersabar. والدليل عليها سورة العصر. Dan dalilnya yaitu surat Al-Asr. ما هو القسم الثاني؟ Apa bagian yang kedua? Qism al-thani min aqsam al-usul al-thalatha. Kitab Tauhid yang sudah disebutkan tadi lima, yang sekarang yang kedua. Al-masail al-thalatha. Yaitu tiga perkara yang wajib dipelajari. Awalan qabla an na'khudh al-masail al-thalath, la bud an nu'arrif at-tauhid. La ahad yaktub. La taktub. Ya, sebelum kita mempelajari tiga perkara yang wajib dipelajari oleh kaum muslimin, maka pertama kali kita artikan dulu apa itu tauhid. At-tauhid syar'an, tauhid secara istilah, mawjud fil mudzakkara ba'da ad-dars tanzur ilaih. Kata saya ini pengertiannya ada di buku, nanti setelah pelajaran antum bisa lihat semua. Sekarang perhatikan saja dulu syekhnya, tidak usah dibuka dulu kitabnya. إذا أرادوا يعني من يفتح الكتاب نسحب منه وانتهى الأمر. Katanya kalau ada yang buka kitabnya nanti ana ambil katanya kitabnya. حتى من يستعمل الجوال نأخذ منه. Begitupun yang dia menggunakan handphone ana juga yang ambil katanya. Ya نعم. لأن احنا في دورة علمية. Karena kita dalam daurah ilmiah. ولا يمكن لأحد أن يتكلم. Dan tidak sepantasnya dalam daurah ilmiah, dalam menuntut ilmu, seseorang itu ngobrol. Naam. Idzan at-tauhid syar'an, tauhid secara istilah. At-tauhid syar'an masdar, at-tauhid syar'an ifradullah subhanahu wa ta'ala, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala bima ikhtassu bih, sesuai dengan yang dikhususkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Minar rububiyah, apa yang dikhususkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala yaitu rububiyah. Wal uluhiyah, uluhiyah. Wal asma'i was sifat, dan asma wa sifat. Hadha ma'na anna at-tauhid yanqasim ila thalathat aqsam. Maka dari pengertian ini, pengertian tauhid, tauhid itu terbagi menjadi tiga macam. Tauhid ar-rububiyah, tauhid rububiyah. Tauhid al-uluhiyah, tauhid uluhiyah. Tauhid al-asma' wa sifat, dan tauhid asma wa sifat. Tauhid al-rububiyah, adapun tauhid rububiyah, huwa ifradullah subhanahu wa ta'ala bi'af'alihi, yaitu mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Aw ifradullah subhanahu wa ta'ala bil-khalqi wal-mulki wal-tadbir, atau mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang mencipta, Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi rezeki. Tauhid al-uluhiyah, adapun tauhid uluhiyah, huwa ifradullah subhanahu wa ta'ala bil-ibadah, yaitu mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah. Au ifradullah subhanahu wa ta'ala bi-af'alil ibad, atau mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan perbuatan-perbuatan hamba. Tauhid al-asma'i wa sifat, adapun tauhid asma wa sifat, huwa ifradullah subhanahu wa ta'ala, yaitu mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala bima samma wa wasafa bihi nafsah, sesuai dengan yang Allah namakan dirinya sendiri dan yang Allah sifatkan bagi dirinya sendiri. Fi kitabih, baik yang terdapat di dalam kitabnya, au ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam, atau yang datang dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dhalika bi ithbat ma athbata li nafsih, dan itu terrealisasi dengan apa? Yaitu kita menetapkan nama dan sifat itu sesuai dengan yang Allah tetapkan bagi dirinya sendiri. Wa nafi ma nafa'an nafsih, dan meniadakan sesuai dengan apa yang Allah tiadakan bagi dirinya sendiri. Min ghairi tahrifin wala ta'til, tanpa menyimpangkan dan tanpa menolak. Wa min ghairi takyifin wala tamtsil, dan tanpa membagaimanakan sifat atau nama Allah subhanahu wa ta'ala, dan tanpa menyerupakan nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Al-an yani nu'tikum waqt hatta turaji'u ma akhadhna yani ba'd 20 daqiqah taqriban aw as-sa'ah al-khamisah nabda ad-dars al-jadid inshaallah ta'ala wa nas'al 'amma akhadhna wa turaji'u al-ma'lumat allati dhakarnaha min al-mudhakkara. Antum. Na'am. Kemudian sekarang saya hanya memberi antum waktu mungkin sampai jam 5 antum meroja'ah atau mengulangi pelajaran yang kita sudah ambil. Nah, kemudian setelah jam 5 itu saya hanya akan kembali lagi dan akan menanyai antum semua. Jadi siap-siap untuk dimirojaah. Naam. Fa qul lahum fani ajidu at-ta'rif, ta'rif tauhid al-asma wa sifat. Ay safha. يعني يبدأ في المذكرة من أول الأصول الثلاثة في أول صفحة في أول شيء في الأقسام أظن صحيح موجود jadi dari halaman 2 antum bisa lihat di situ usul salatah ya dari halaman 2 itu ada ilmu, ada beramal, berdawat, kemudian sabar, kemudian tiga perkara yang wajib dipelajari diamalkan. موجود لا بد يكون هنا في أول شيء أقسام الأصول الثلاثة تعريف التوحيد هذا ثلاثة مسائل ثلاثة فيها تعريف التوحيد هنا penjelasan tauhid halaman 3 pengertian tauhid tadi halaman 3 نعم يراجعوا ونبدأ الساعة الخامسة إن شاء الله تعالى yeah. Diulangi dulu tadi pelajaran syekhnya halaman 2 dan halaman 3. Di situ ada pengertian tauhid, macam-macam tauhid. Sampai jam 5 insyaallah nanti kita akan ulangi lagi pelajarannya dan antum siap-siap untuk berdiri ditanya sama syekhnya. Wallahu a'lam sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala sahbihi wasallam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di luar mungkin bisa ngisi yang masih kosong di dalam. Baik, ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan memasuki sesi kedua. Syekh bertanya kepada para peserta daurah syariah. Nabda. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. Pertanyaannya, apa yang kita telah pelajari sebelumnya? نعم. أوقف أوقف. الأصول الثلاثة. لكن قلنا قبل الدراسة لابد من معرفة أمور خمسة. نعم. Tadi sudah disebutkan yang kita pelajari sebelumnya diantaranya adalah al-usulu al-thalathah. Dan sebelum mengetahui usulu al-thalathah, sebelumnya kita dianjurkan untuk mengetahui lima perkara. Soal al-awwal. Pertanyaan yang pertama dari lima perkara yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya. Nah, ma huwa as-su'al al-awwal? Awqaf. La la, qabla ad-dirasa qulna qabla ad-dirasa labud min ma'rifat as'ila khamsa. Ya, jadi sayangnya tadi ada lima pertanyaan yang diajukan sayangnya sebelum kita masuk ke pelajaran. Nah, pertama, kenapa kita belajar tauhid? Limadha nadrus tauhid? Yang pertama, mengapa kita harus belajar ilmu tauhid? Soal kedua. Limadha nadrus al-usul ats-tsalatsah? Yang kedua, mengapa kita harus mempelajari usul ats-tsalatsah? Soal ketiga. ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ Kemudian yang ketiga, apa usul tsalatsah secara ringkas? السؤال الرابع. Apa saja beda-beda usul? ما هي الثمرة التي نجنيها من دراستنا الأصول الثلاثة؟ Buah yang didapat setelah seseorang mempelajari kitab usul tsalatsah. السؤال الخامس. فهرست الأصول الثلاثة أو محتوى الأصول الثلاثة؟ Dan yang terakhir adalah kandungan atau bisa juga dikatakan secara ringkas daftar isi dari kitab usul tsalatsah. Naam, man yadhkur li fahrasat al-usul tsalatsah aw aqsam al-usul tsalatsah? Siapa yang bisa menyebutkan kandungan yang terdapat dalam usul salasah. Naam. أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. نعم. Tadi disebutkan macam-macam tauhid, tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. نعم. فهرست هذا المتن المبارك قلنا إلى خمسة أقسام. وهي قسم الأول. أوقف. Al-Masail al-Arba. Daftar isi yang terdapat dalam kitab Tauhid ini atau kandungan yang terdapat dalam kitab Usul Salasah ini, yang pertama, empat perkara yang wajib diketahui. Al-Masail al-Arba qulna majmu'a fi surat al-Asr. Dan empat perkara yang wajib diketahui ini, ini terdapat dalam surat Al-Asr. Al-Thani Al-Masail al-Thalatha wa hiya ghair al-Usul al-Thalatha ta'tina insyaAllah ta'ala. Ini kemudian yang kedua adalah tiga kewajiban atau tiga perkara yang wajib dipelajari, dan ini tidak atau beda dengan empat kewajiban yang telah kita sebutkan tadi. Al-qism ats-tsalits. Limadha nadrus at-tauhid? Naam. Kemudian yang berikutnya, mengapa kita harus belajar tauhid? Qism ar-rabi'. Syarah al-usul ats-tsalatsah. Kemudian yang berikutnya adalah penjelasan atau syarah kitab Usul Tsalatsah. Al-khamis al-khatimah. Dan yang terakhir adalah penutup. Naam. Ma hiya aqsam as-sabr? Sebutkan macam-macam sabar. Qulna yanqasim as-sabr ila thalathati aqsam. Al-awwal sabrun ala ta'ati Allah hatta tu'adda. Tingkatan-tingkatan sabar. Sabar yang pertama adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita melaksanakan ketaatan tersebut. Tsani an an ma'siyatillah. Nah, kemudian sabar yang kedua adalah sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsalits as-sabr 'ala aqdarillah. Fatah Allah 'alaik. Nah, dan yang ketiga adalah sabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Man yu'arrif li at-tauhid syar'an? Siapa yang bisa menyebutkan pengertian tauhid secara istilah? Ma huwa ta'rif at-tauhid syar'an? Naam. Allah yaftah 'alaik. Naam. إفراد الله سبحانه وتعالى بما اختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. نعم. Pengertian tauhid yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Man yu'arrif li tauhid ar-rububiyah? Siapa yang bisa memberikan pengertian tauhid rububiyah? Naam. توحيد الربوبية هو فتح الله عليك إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله أو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير. Pengertian tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, atau mengesakan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah lah satu-satunya yang mencipta, yang memberi rezeki dan mengatur alam semesta. Man yu'arrif li tauhid al-uluhiyah? Tauhid al-uluhiyah. Na'am. Ifrad Allah subhanahu wa ta'ala bil ibadah atau bi af'alil ibad. Naam. Pengertian tauhid uluhiyah adalah mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perbuatan-perbuatan hamba, atau mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid al-asma' wa sifat. Tauhid al-asma' wa sifat. Naam. إفراد إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى ووصف به نفسه. Yaitu tauhid asma wa sifat, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuai dengan apa-apa yang Allah namakan dirinya sendiri dan apa-apa yang Allah sifatkan untuk dirinya sendiri. Fi kitabih aw 'ala lisan Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Baik yang terdapat dalam kitab Allah Subhanahu wa taala atau lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika bi itsbat ma atsbata li nafsihi. Dan itu terrealisasi dengan menetapkan sesuai dengan yang Allah tetapkan bagi dirinya sendiri. Wa nafi ma nafa' 'an nafsihi. Dan meniadakan apa yang Allah tiadakan bagi dirinya sendiri. Min ghairi tahrifin wala ta'til wa ghairi takyifin wala tamtsil. Tanpa kita memalingkan, tanpa menolak, dan tanpa membagaimanakan bagaimana sifat-sifat Allah atau nama-namanya, dan tanpa kita menyerupakan Allah Subhanahu wa taala. Ma hiya al-masail ath-thalatha? Hadha huwa ad-dars insyaallah taala, dars al-an. Dan sekarang insyaallah kita akan masuk pada pembahasan yang berikutnya, yaitu tiga perkara yang wajib untuk kita pelajari. Akhadna fi ma taqaddam an al-usul ath-thalatha bi ikhtisar as'ilat al-qabr. Utruk al-kitab. Di tutup dulu bukunya, Pak. Atan kitab. Nah, ya. Jadi kita sudah menyebutkan bahwa secara ringkas usulul thalathah itu adalah pertanyaan kubur. Hal al-usul ath-thalathah hiya al-masail ath-thalathah? La. Kemudian apakah usulul thalathah yang akan kita pelajari sekarang? Apakah yang telah kita sebutkan tadi, yaitu tiga kewajiban yang kita pelajari? Tidak. فالأصول الثلاثة باختصار أسئلة القبر. أصول الثلاثة secara ringkas itu adalah pertanyaan kubur. أما المسائل الثلاثة adapun اختصار tiga perkara yang wajib kita pelajari dengan secara ringkas. المسألة الأولى masalah yang pertama خلي هذول يقوموا الاثنين أوقف. تعال قدم علينا شوي، خليه يقدم علينا شوي، يقدم علينا شوي. ماذا ذكرنا آخر شيء؟ apa yang kita sebutkan terakhir tadi؟ اجلس عندك لا تتكلم. لا لا لا في الأمام. تقدم. ايه هنا. تقدم تقدم. ايه. جيد هنا. المسائل الثلاث. نعم. tiga perkara yang wajib kita pelajari. المسائل الثلاث. المسألة الأولى إفراد الله سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. masalah yang pertama yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah dan asma wa sifat. المسألة الثانية إفراد الله سبحانه وتعالى بتوحيد الألوهية. Adapun masalah yang kedua adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam tauhid uluhiyah. المسألة الثالثة adapun masalah yang ketiga البراءة من الشرك وأهله. Yaitu berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, juga berlepas diri dari pelaku-pelaku yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. من يعيد علي هذه الثلاث مسائل؟ اسألهم. Siapa yang bisa mengulang pertanyaan tadi? نعم. المسألة الأولى. بالربوبية وبالأسماء والصفات. Masalah yang pertama dari tiga kewajiban yang wajib kita pelajari. Yang pertama mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah dan asma wa sifat. المسألة الثانية. بتوحيد الألوهية. نعم. yang kedua adalah mengesakan Allah dalam tauhid uluhiyah. المسألة الثالثة. البراءة من الشرك وأهله. نعم. Perkara yang ketiga adalah berlepas diri dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan pelaku-pelaku yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Man yu'id 'alayya hadha al-mas'ala al-thalath. Naam. Al-mas'ala al-ula إفراد الله سبحانه وتعالى بتوحيد الألوهية توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وأن الحجة قامت علينا بإرسال النبي عليه الصلاة والسلام وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم. Masalah yang pertama yaitu tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat dan hujjah atas kita itu telah tegak dengan diutusnya para rasul sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dan kami tidak mengadab satu kaum sampai kami mengutus kepada mereka seorang rasul. Al-mas'alah ats-tsaniyah. Ifrad Allah Subhanahu wa taala bi tauhid al-uluhiyah, an la yu'bada illa Allah. Naam. Yang kedua adalah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam tauhid uluhiyah. Maksudnya apa? Yaitu supaya kita tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hal yumkin an nasrif syai' min al-ibadah li ghairillah? Apakah mungkin bagi kita untuk memalingkan sedikit dari ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Hal yumkin an nasrif syai' min al-ibadah li Nabi alaihi salatu wassalam? Apakah mungkin bagi kita untuk memalingkan ibadah kita peruntukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La lil anbiya wal rusul alaihi salatu wassalam lil malaika lis salihin la. Naam, tidak. Kita tidak boleh mempersembahkan ibadah tersebut kepada para rasul, para malaikat dan selain mereka. Al-mas'alah ats-tsalitsah. Al-bara'ah min asy-syirk wa ahlih. Adapun perkara yang ketiga, kita berlepas diri kepada kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan berlepas diri dari pelaku-pelaku yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kaif takun al-bara'ah min asy-syirk wa ahlih? Bagaimana supaya kita berlepas diri dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan pelaku-pelaku yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Takun al-bara'ah min asy-syirk wa ahlih bi umur thalatha. Kita berlepas diri dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan pelaku-pelaku yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan tiga perkara. Bil qalb, yaitu dengan hati, wal lisan, dengan lisan, wal jawarih, dan dengan anggota badan. Bil qalb wal lisan wal jawarih, dengan hati, dengan lisan dan dengan anggota tubuh. Bil qalb, dengan hati, labud an tabghad al kuffar wa iyadam wa ihtifalatam wa tuqus wal bid'ah wa syirkiyat. Yaitu kita harus membenci orang-orang kafir baik itu dalam adat-adat mereka atau upacara-upacara kebesaran mereka, begitupun kita berlepas diri dari kesyirikan dan bid'ah. Al-thani bil lisan. Kemudian yang kedua yaitu dengan lisan. Innani bara'un mimma ta'budun. Yaitu ucapan kita, saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum. Dan saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah dan kalian juga tidak akan menyembah apa yang saya sembah. Yani tabra' min asy-syirk wa ahli bilisanik. Yaitu engkau berlepas diri dari kesyirikan dengan lisan. Ats-tsalits. Adapun yang ketiga, bil jawarih, dengan anggota badan. Adam musyarakat al-kuffar fi 'iyadin wa ihtifalatin wa tuqusihim. Yaitu kita tidak bersama-sama orang-orang kafir, orang-orang musyrik dalam upacara-upacara adat mereka, dalam peribadatan mereka ataupun perbuatan-perbuatan mereka yang terkandung dalamnya kekufuran atau kesyirikan. Wa talbas libas al-kuffar. Dan kita juga tidak boleh, tidak diperkenankan untuk memakai pakaian pakaiannya orang kafir. Wa ta'jab bihim. Dan engkau takjub terhadap orang-orang kafir tersebut. Wa tanzur ilaihim nadrat i'jab. Dan engkau melihat mereka dengan penglihatan takjub kepada mereka. Kan nadhar ila ka'as al-'alam. Seperti misalnya kita melihat apa? Awal musara' al-hurrah. Piala dunia atau kita melihat apa? Melihat takjub terhadap pemain-pemain bola yang orang-orang kafir. Idzan hadhihi al-masa'il ats-tsalatsah. Inilah tiga perkara yang wajib kita pelajari. Dzakirlah hunak fil khalf. Tawqaf. Ada di sini. Ha? ايش؟ الابن صغير. لا اخر شيء هناك. في الخارج. طيب، إذن المسائل الثلاث غير الأصول الثلاث. Jadi tiga perkara yang wajib kita pelajari yang telah kita sebutkan tadi bukanlah usul salasah yang akan kita pelajari. Ifrad Allah Subhanahu wa taala bil rububiyyah wa bil asma'i was sifat. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyyah dan asma wa sifat. Al mas'alah ats-tsaniyah ifrad Allah Subhanahu wa taala bil uluhiyyah ay bil ibadah. Perkara yang kedua kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Al mas'alah ats-tsalitsah al bara'ah min asy-syirk wa ahlih. Dan masalah yang ketiga kita berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan tersebut. Wa takum bil qalb wal lisan wal jawarih. Dan itu terrealisasi dengan hati, dengan lisan dan dengan anggota-anggota badan. Hadha huwa al-qism ats-tsani wa lillahil hamd. Inilah bagian yang kedua dari kitab Usul Salasah. Al-qism ats-tsalits. Adapun bagian yang ketiga, ma huwa al-qism ats-tsalits min aqsam al-usul ats-tsalatsa? Dzakarna. Apa bagian yang ketiga dari kandungan Usul Salasah? Naam. Auqaf. Limadha nadrus at-tauhid? Naam. Yang ketiga, kandungan dari kitab Usul Salasah ini secara ringkas, mengapa kita harus belajar tauhid? Limadha nadrus at-tauhid? Hatta la naqa' fi asy-syirk. Yaitu kita belajar tauhid supaya kita tidak terjatuh kepada kesyirikan. Khalaqallahu al-khalqa liya'buduhu wa bil ilahiyyati yufriduhu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ma hiya al-hikmah min khalq al-jin wal-ins aw al-ghaya min khalq al-jin wal-ins ma'a ad-dalil? Apa hikmah atau tujuan utama diciptakannya manusia dan jin disertai dengan dalilnya? Man ya'rif? Na'am. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ghaya, ahsana Allah ilaik. Al-ghaya min khalq al-jin wal ins al-ibadah. Wal-ibadah hiya at-tauhid. Naam. Tujuan diciptakan manusia dan jin untuk apa? Yaitu untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu itulah yang namanya tauhid. Law kan 'indana insan يأخذ القلم هذا ويحفر به الأرض. Seandainya kalau diantara kita atau diantara manusia dia mengambil pulpen kemudian dia menggali tanah. أو يأخذ جهاز الاتصال ويحفر به الأرض. Atau dia mengambil misalnya handphone kemudian dia menggali tanah. ماذا نقول عنه؟ Apa yang kita katakan kepadanya? من يحفر الأرض بجهاز الاتصال. Yaitu mereka yang menggali tanah dengan pulpen atau dengan handphone. Madza naqul an? Majnun. Naam. Apa yang kita katakan kepadanya yaitu engkau orang yang tidak waras. Li'annahu la ya'rif anna hadha jihaz lil-ittisal la li-hafr al-ard. Karena apa? Karena dia tidak mengetahui bahwa handphone ini untuk apa? Untuk menelpon, bukan untuk menggali tanah. Baik. لماذا خلقت حتى تلعب وتأكل وتشرب وتنام؟ Mengapa engkau diciptakan? Apakah engkau diciptakan untuk makan, untuk minum dan untuk main-main? لا خلقت حتى تكون عابد لله. Yaitu manusia diciptakan, engkau diciptakan supaya engkau menjadi hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. فإذا اشتغلت في هذه الدنيا بعبادة الله سعدت. Jikalau di dalam kehidupan dunia ini engkau menyibukkan diri dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka engkaulah orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang selamat. Misalul an. Contohnya sekarang. Ramadan ballaghana Allah iyyakum. Ramadan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita pada bulan suci Ramadan. An-nahar sha'im. Pada siang hari dia berpuasa. Wal-lail qa'im. Kemudian pada malam hari dia menegakkan solat. Akil qalil. Dia makan sedikit. Wa amal kathir. dan dia beramal sangat banyak. Qiraat Quran, dia membaca Al-Quran. Salat Tarawih, dia salat Tarawih. وغير هذا, dan selain itu. تعمل في رمضان ما لا تعمل في غير من الأشهر. Engkau beramal di bulan suci Ramadan tidak seperti engkau beramal pada bulan-bulan yang lain. وتتمنى لو تكون كل السنة رمضان. Dan engkau akan berharap semoga dalam satu tahun itu semuanya bulan suci Ramadan. لماذا؟ Mengapa? لأنك في رمضان تسخر البدن فيما خلق له في الغالب. Karena apa? Karena di bulan suci Ramadan engkau menundukkan badanmu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum. Walihada walillahil hamd. Oleh karena itu dan kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. La tasma' an ahad intahar fi masjid min al-masajid. Dan engkau tidak akan mendengar bahwa ada seseorang yang dia misalnya bunuh diri di dalam masjid. Wa tasma' kathir من الناس من انتحر عند الملاهي والبحار والشواطئ. Dan engkau akan mendengar banyak di antara manusia yang mereka misalnya bunuh diri di pasar-pasar atau di tempat-tempat yang lainnya. لماذا؟ لأنهم سخروا البدن في غير ما خلق له. Mengapa? Karena mereka menundukkan badan mereka kepada sesuatu yang bukan tujuan hidup mereka. نعم. أول أمر في القرآن في ترتيب القرآن أين هو؟ أول perintah yang pertama dalam Al-Quran. من يعرف؟ في أي آية؟ terdapat di mana؟ جاء أول أمر في القرآن وأمر بماذا؟ pada surat apa awal pertama kali perintah terdapat di dalam Al-Quran, ayat yang mana terdapat pertama kali perintah di dalam Al-Quran. وكذلك ما هو أول نداء في القرآن؟ dan juga apa seruan yang pertama yang terdapat di dalam Al-Quran. وما هو أول نهي في القرآن؟ dan apa awal yang pertama yang yang terdapat di dalam Al-Quran. أول نداء. Adapun awal yang diseru dalam Al-Quran. وأول أمر. dan awal yang diperintahkan di dalam Al-Quran. وأول نهي. dan awal yang dilarang dalam Al-Quran. من يعرف؟ Siapa yang bisa menyebutkan? Naam. Ajlis, fatah Allah alaik. Naam. Kita yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Fatah Allah alaik, ajlis. La, fi tertib al-Quran al-Fatiha wal-Baqarah. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. يا أيها الناس, هذا أول نداء في القرآن في سورة البقرة. نعم. Jadi apa awal seruan dalam Al-Quran dan awal perintah di dalam Al-Quran? Awal seruan dalam Al-Quran yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah, yaitu apa? Wahai manusia, ya ayuhan nas, yaitu ini awal seruan dalam Al-Quran, yaitu wahai manusia, sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian. إذن أول نداء وأول أمر في القرآن أمر بالتوحيد. Oleh karena itu awal seruan di dalam Al-Quran dan awal perintah di dalam Al-Quran yaitu supaya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. وأول نهي في القرآن نهي عن الشرك في هذه الآية. Dan awal pertama kali larangan di dalam Al-Quran yaitu larangan jangan sampai kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Janganlah kalian, ini terdapat dalam Al-Quran, janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah sementara kalian mengetahuinya. Ittikhadha nidma Allah, mengambil tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. An tasrif li haula ma la yusrif illa lillah, yaitu engkau memalingkan ibadah kepada selain Allah yang seharusnya ibadah itu tidak dipalingkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Min ad-du'a wadh-dhabh wan-nadhr wa ghair hadha. Seperti apa? Seperti kita berdoa, kita bernazar, kita menyembelih, itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Idzan an-nidd, oleh karena itu tandingan, huwa asy-syabih wan-nadhir wal-mathil, yaitu menyerupakan dan menyamakan. Naam. Aidan دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام da'al anbiya wa rusul alaihimu salatu wassalam ila ma'adha. Dan dakwah para anbiya dan rasul itu dakwah terhadap apa? Ila tauhid. Dakwah mereka adalah dakwah kepada tauhid. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah ay wahhidullah. Dan dalam Al-Qur'an telah terdapat firman Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setiap rasul untuk apa? Untuk menyeru beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Idzan din al-anbiya wahid alaihimu salatu wassalam. Oleh karena itu agama para nabi dan rasul itu satu. Wajtanibu at-taghut, yaitu untuk menjauhi taghut. Fa idza qila lak ma al-usul ath-thalatha? Jikalau dikatakan kepadamu atau ditanyakan kepadamu apa itu usul ath-thalathah? Maka taqul? Maka apa yang akan antum jawab? Itu ma hiya usul ath-thalathah? Misalnya kalau malaikat tanya antum di dalam kubur, apa itu usul ath-thalathah? Man ya'rif? Ma hiya al-usul ath-thalathah? Ta'rif? Na'am. Ma hiya al-usul ath-thalathah? Hiya as'ilat al-qabr. Naam. Usul ath-thalathah itu adalah pertanyaan kubur. Apa yang ditanyakan di kubur? Tus'al fil qabr an madha? Anda ditanya dalam kubur ada tiga. Man rabbuk? Engkau akan ditanya dalam kubur oleh madinuk, oleh malaikat, siapa Tuhan? Wa man nabiyuk? Siapa agamamu dan siapa nabimu? Naam. Idzan al-usul ath-thalatha biikhtisar hiya as'ilat al-qabr. Oleh karena itu kita katakan usul ath-thalathah, kalau ditanyakan kepadamu apa itu usul ath-thalathah, maka jawabannya secara ringkas usul ath-thalathah adalah pertanyaan kubur. Naam. Baik, nuraji' al-an ma akhadhna fi hadha ad-dars. Kita ulangi pelajaran kita yang kita ambil sekarang. Man yadhkur li al-masail ath-thalath? Siapa yang bisa menyebutkan Allah tiga perkara yang wajib kita pelajari? Antant. Eh, na'am, Allah. Ma hiya al-masail ath-thalath? Apa tiga perkara yang wajib kita pelajari? Al-mas'alah al-ula. Naam. Ajlis. Man ya'rif al-masail ath-thalath? Naam ya akhi. Naam. Al-mas'alah al-ula. Awqaf. Naam. Allah yaftah alayk. المسألة الأولى إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية وبالأسماء والصفات. Tiga perkara yang wajib kita pelajari. Yang pertama apa? Yang pertama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah dan asma wa sifat. المسألة الثانية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة بتوحيد الألوهية. Yaitu yang kedua, kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ubudiyah. المسألة الثالثة لابد للموحد أن يبرع من الشرك وأهله. Dan yang terakhir adalah berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelaku yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. كيف تكون البراءة من الشرك وأهله؟ Bagaimana supaya kita berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya? بالقلب واللسان والجوارح. Yaitu dengan apa? Dengan hati, dengan lisan dan anggota tubuh. كيف يبرأ بقلبه؟ Bagaimana dia berlepas diri dengan hatinya? يبغض الكفار وعياده واحتفالات مطقوسه اعتقاد. نعم. Yaitu dengan hatinya dia membenci orang-orang kafir, kemudian membenci pula yaitu upacara-upacara keagamaan mereka. كيف يبرأ بلسانه؟ Mengucapkan dengan lisannya bahwa dia berlepas diri dari kesyirikan orang-orang. Innani bara'u mimma ta'budun. ya, ucapan, ya, lisan, yaitu dia mengucapkan, sungguhnya saya berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah. Ats-tsalits yabra' bil jawarih, yaitu dengan perbuatannya dia meninggalkan dan tidak turut serta dalam acara-acara keagamaan orang-orang kafir. Adam musyarakat al-kuffar fi 'iyadi wa ihtifalati wa tuqusam wa nalbas libas al-kuffar aw al-qassat al-sya'r aw ma ila dhalik. Adapun dengan anggota badan, yaitu kita tidak bersama-sama mereka dalam adat-adat mereka, upacara agama mereka, begitupun dalam pakaian-pakaian mereka, kita tidak serupa dengan mereka. Idzan atmamna lillahil hamd al-qism al-awwal al-masail al-arba'. Jadi kita sudah menyelesaikan masalah yang pertama, empat perkara yang wajib kita pelajari. Wal qism ats-tsani al-masail ats-tsalats. Kemudian yang kedua, tiga perkara yang wajib kita pelajari. Wal qism ats-tsani. Dan bagian yang ketiga, al-masail ats-tsalats. Yaitu bagian yang kedua, yaitu tiga perkara yang wajib kita pelajari. Wa kadzalik limadza nadrus at-tauhid al-qism ats-tsalits. Kemudian bagian yang ketiga, intinya mengapa kita harus belajar tauhid. Wa ba'da salat al-maghrib insyaallah ta'ala nabda' fi syarh al-qism ar-rabi' wa huwa syarh al-usul ats-tsalatsah. Dan insyaallah pada salat maghrib, setelah salat maghrib insyaallah kita akan memulai dengan penjelasan kitab usul ats-tsalatsah. Lakin taqra'u lana aqsam ad-du'a wal khauf wadh-dhabh wan nadhr. Namun sebelum kita belajar di makalah atau di buku itu sudah ada bagan doa antum baca tentang doa, wal khauf takut, wadh-dhabh menyembelih, wan nadhr dan nadhar. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.